إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Islam adalah agama yang sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kesempurnaan Islam. Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku cukup, telah aku sempurnakan atas kalian wahai kaum muslimin, agama kalian. Islam adalah agama yang diterima, diridai di sisi Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima, yang diridai di sisi Allah Azza wa Jal adalah Islam. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wa raditu lakumul Islam adina, dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Demikian pula, Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun, kapanpun dan dimanapun, sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dia mencari, menjadikan selain Islam sebagai agamanya, sebagai keyakinannya, maka hal itu tidak akan diterima dari orang tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agamanya, maka hal itu tidak akan diterima dari dia, dan di yaumul qiyamah nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin, jamaah salat jumu'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, Islam yang telah sempurna, yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini dan nanti hingga akhir zaman, dibangun di atas lima pondasi yang kokoh, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma muttafaqun alayhi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, bunya al-Islam ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Dibangun Islam itu di atas lima pondasi, di atas lima dasar, di atas lima pilar yang kuat dan kokoh. Yang pertama adalah seseorang bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Rukun yang kedua, mengerjakan salat fardu 5 waktu. Rukun yang ketiga, menunaikan zakat. Wa huwa hadithuna fi hadzal yaum, dan inilah yang akan kita bahas dalam khutbah Jumat kita kali ini tentang permasalahan ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, dan bahwasanya zakat merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima, pondasi Islam yang 5, rukun Islam yang 5 adalah bagi mereka-mereka yang mampu untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Allah tabaraka wa ta'ala selalu menyebutkan dan menggandengkan antara salat dan membayarkan zakat, karena pentingnya permasalahan membayarkan zakat dari harta yang Allah berikan kepada mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di antaranya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat oleh kalian wahai kaum muslimin, dan bayarkanlah zakat, keluarkanlah harta yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kalian sebagai zakat yang akan membersihkan harta-harta kalian. Maka barang siapa yang dia mengaku sebagai seorang muslim, dia meyakini kewajiban salat, namun dia mengingkari zakat, farraqa bainahuma, dia memisahkan antara salat dan zakat, fahuwa kafir, maka dia adalah seorang yang kafir. Dan barang siapa yang mengakui bahwasannya salat, demikian pula zakat, kedua-duanya merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam, namun dia enggan, dia tidak mau, dia bakhil mengeluarkan hartanya yang telah sampai pada nisab dan telah mencapai perputaran setahun dalam kepemilikannya, maka orang yang seperti ini harus diperangi. Wajib bagi waliul amr untuk memeranginya sebagaimana ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang pada saat itu dipimpin oleh khalifatul rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, memerangi mereka-mereka yang enggan membayarkan zakat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Az-zakah, harta yang Allah berikan kepada kita, ada hak atas mereka-mereka orang-orang yang fakir, ada hak bagi mereka orang-orang yang miskin, yang itu telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin yang kaya, yang hartanya telah sampai pada batasan nisab dan telah menjadi miliknya selama setahun penuh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah wahai Rasul dari harta-harta mereka, harta yang sepantasnya untuk diambil, harta yang seharusnya mereka keluarkan, tutahhiruhum, yang dengan harta yang engkau ambil dari mereka, engkau akan membersihkan mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan, wa tuzakkihim biha, harta yang diambil dari mereka akan mensucikan mereka dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Harta yang kita miliki adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Harta yang kita miliki bukanlah murni dari hasil usaha kita, tetapi semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mewajibkan atas kita yang memiliki harta yang telah sampai pada batasan nisab dari masing-masing harta yang terkena zakat dan telah kita miliki dalam perputaran setahun penuh, Allah mewajibkan agar kita mengeluarkannya. Dan inilah salah satu sifat di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah yang mukminin, hamba-hamba Allah yang salihin. Mereka menyadari bahwa harta kekayaan mereka terdapat di dalamnya hak bagi orang-orang fukara, bagi orang-orang masyakin, bagi orang-orang yang kekurangan dalam perekonomian mereka, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang mereka, walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, yaitu mereka-mereka yang pada harta mereka, mereka mengetahui ada hak yang telah diketahui bagi orang-orang yang meminta dan membutuhkan. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, mereka mengetahui bahwa pada harta mereka terdapat hak bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Dan sekali lagi ikhwani fiddin azakumullah, perlu kita ketahui, perlu kita sadari bersama, bahwa sesungguhnya di samping harta yang kita keluarkan dalam zakat itu memberikan manfaat kepada para fuqara wal masakin dari kalangan muslimin, tetapi ketahuilah sesungguhnya lebih dari itu, dengan harta yang kita keluarkan sesungguhnya kita memberikan manfaat untuk diri kita sendiri sebelum kita memberikan manfaat kepada para fuqara wal masakin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan mereka-mereka yang bakhil atas harta mereka yang mereka kumpulkan dan tidak mengeluarkan haknya fi sabilillah. Allah tabaraka wa ta'ala mengancam, walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, dan orang-orang yang mereka itu bakhil, tidak mau mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka menganggap bahwa harta itu yang mereka kumpulkan huwa khairan lahum, itu adalah kebaikan bagi mereka. Harta yang mereka tumpuk, harta yang mereka timbun, harta yang mereka simpan, mereka menganggap itu adalah kebaikan bagi mereka, adalah perbendaharaan bagi mereka, dan mereka tidak mau bakhil untuk mengeluarkannya. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan, bal huwa syarran lahum, bahkan sejatinya harta yang mereka tumpuk adalah kejelekan. Harta yang mereka simpan dan mereka timbun adalah kejelekan yang akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Sayutawwaquna bihi ma bakhilu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat harta yang mereka timbun, yang mereka simpan, yang tidak mereka keluarkan zakatnya akan dijadikan sesuatu yang bisa melilit mereka di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang ayat ini, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mustila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra' ya'ni as-su'ban lahu zabibatan ya'khudh bi shidqaihi yaqulu ana maluk ana kanzuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah berikan harta kecukupan baginya, telah sampai pada batasan nisab, telah sampai pada waktu haul, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, baik itu karena dia bakhil atau sebelumnya dia merasa bermudah-mudahan dan menggampangkan, maka nanti di yaumul qiyamah harta yang dia timbun dan dia simpan itu akan dirubah oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi seekor ular jantan yang penuh dengan bisa, yang dia itu melilit tubuh orang yang memiliki harta tersebut dan mulai menggigitinya sedikit demi sedikit, sembari ular tersebut mengatakan, ana maluk ana kanzuk, aku adalah harta yang kau timbun dahulu ketika di dunia, aku adalah perbendaharaanmu yang engkau simpan dan tidak engkau keluarkan sebagai zakatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sehingga kita sadar, kita faham dan mengerti bahwa sesungguhnya ketika kita mengeluarkan zakat adalah kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi harta yang kita miliki, dan kebaikan bagi keluarga serta orang-orang yang kita cintai sebelum kita memberikan manfaat kepada mereka, para fakir dan miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidaklah suatu harta yang disedekahkan, sedekah itu akan mengurangi harta seorang hamba, tidak. Bahkan yang dia keluarkan di jalan Allah akan menambah harta yang dia miliki dan akan membersihkan dosa-dosa dia serta menambah banyak harta yang dia simpan di jalan Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا seseorang ketika dia mendapatkan banyak harta, ketika dia diberi anugerah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia tahu bahwa pada hartanya ada hak bagi para fuqara wal masakin, dan ketika dia mengeluarkannya sebagai zakat, sebagai infak ataupun sadaqah terkhusus pada zakatul mal yang wajib atas dia, maka janganlah dia menganggap bahwa ketika dia mengeluarkan hartanya itu sebagai tabarru'an, jangan pula sebagai ma'rufan 'indan nas. Jangan menganggap bahwa dia telah memberikan sumbangan. Jangan pula dia menganggap bahwa dirinya telah banyak memberikan bantuan, memberikan kebaikan-kebaikan. Jangan menganggap bahwa dia telah menjadi seorang yang dermawan dengan membantu sekian banyak para fuqara wal masakin. Jangan, sekali-kali jangan. Karena itu sesungguhnya adalah kewajiban yang dituntut atas mereka-mereka yang kaya untuk mengeluarkan harta tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka-mereka yang menyimpan hartanya dan tidak mengeluarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan orang-orang yang menyimpan harta, menimbun harta dan tidak mengeluarkannya, apakah harta itu dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk perak, atau harta itu dalam bentuk mata uang, atau harta itu dalam bentuk binatang ternak atau tanaman berupa biji-bijian dan buah-buahan, atau bahkan menurut sebahagian para ulama atau jumhurul ulama, harta yang dia miliki adalah hasil dari jual beli, urudut tijarah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, dan harta itu tidak dia keluarkan di jalan Allah, tidak dia keluarkan haknya, tidak dia tunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan wahai Rasul berita gembira kepada mereka berupa siksa yang amat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari nanti di yaumul qiyamah, ketika perbendaharaan yang mereka timbun di dunia, harta yang mereka simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya selama di dunia ini, akan dipanaskan di api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum, kemudian harta yang telah dipanaskan di api neraka itu akan digunakan untuk memanaskan dahi-dahi mereka, wajunubuhum, memanaskan lambung-lambung mereka, wazuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah wala yuaddi haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah sufihat lahu safa'ih min nari jahannam fa uhmi 'alayha fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Tidaklah orang-orang yang memiliki harta emas, perak, ataupun harta-harta lain yang terkena zakat, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, dia bakhil atas harta yang dia kumpulkan, dia tidak sadar bahwa pada hartanya ada hak bagi para fuqara wal masakin, terlebih dia tidak mengetahui bahwa zakat sesungguhnya mensucikan dia dari dosa dan kemaksiatan, sufihat, melainkan pasti nanti di hari kiamat harta benda yang dia timbun, yang dia simpan akan dirubah oleh Allah tabaraka wa taala menjadi lempengan-lempengan. Fa'uhmiya fi nari jahannam. Kemudian lempengan-lempengan itu akan dibakar, dipanaskan di api neraka jahannam satu hari seperti 50 ribu tahun dalam hitungan kalian. Kemudian lempengan-lempengan yang telah dipanaskan pada api jahannam ditempelkan kepada dahi-dahi mereka, punggung-punggung mereka dan lambung-lambung mereka. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Hadza ma kuntum fadzuqu ma kuntum taqnizun." Inilah harta yang kalian timbun, maka rasakanlah saat ini akibat jelek dari harta yang pernah kalian timbun selama di dunia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sebagai seorang muslim tentunya yang kita telah ridha kepada Allah, ridha kepada Rasulullah, tentunya kita adalah orang-orang yang siap untuk tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, siap untuk mempelajari hukum-hukum syariat Islam. Ketika kita belum mengetahuinya, kita berusaha mempelajari, dan ketika telah mengilmuinya, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Wallahu ta'ala a'la wa'alan bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqimus shalah.